Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala wa yuwaddihu dhalika ma yali. Hamzah. Qaulul Hafiz Ibnu Katsir wa qad qala Syafi'i aqbalu shahadata ahli al-ahwa illa al-Khattabiyyah min ar-Rafidah li'annahum yarawna shahadata biz-zur limuwafiqihim. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره ثم ما الفرق في معنى بينهما وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادحي عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة La siyama wa qad ja'at ar-riwayatu 'inda al-Bukhari min tariqi Yahya ibn Abi Katsir 'an Imran ibn Hattan wa innama sami'a minhu Yahya bil Yamamah hala hurubihi min al-Hajjaj haitsu kana yatatallabuhu liyaqtulahu likawnihi min du'atil Khawarij. Ba qaulul Hafiz adh-Dhahabi liqailin ayyakul kaifa saga tawthiku mubtadi' wa haddu thiqatil adalah walitqan fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'ah wa jawabuhu annal bid'ah ala durbain fa bid'atun sughra ka guluwit tashayyu' au katashayyu' bila gulu wa la taharruku فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الدرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والتكية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا والشيع الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال مفتر جيم قول الحافظ ابن حجر التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليا كان مصيبا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما وربما اعتقاد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان معتقد ذلك وارعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض محذوب فلا تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة وقد ذكر الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله توجيها دقيقا لمثل هذه المواطن فقال إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيد في من أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد فذلك لاعتبارات Zaharat lahum rajjahat janib as-sidqi 'ala al-kadhib wal bara'ati 'ala at-tuhmah. Wa idza ta'arada kalamun naqid wa kalamu sahibai sahihain fi man akhraja lahum shaykhan min ahlil bid'ah quddima kalamuhuma wa'tibaruhuma lirrawi 'ala kalami ghairihima li'annahuma a'rafu birrijali min ghairihima. Ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Artinya kalau kita perhatikan uslubnya para a'immah itu, kita bisa mengerti bahwa dalam riwayat itu yang dinilai adalah sidqur rawi wa amanatuhu wa thiqatu bidinihi wa khuluqihi. Jelas? Tayyib. Kalau itu terpenuhi, maka diambil riwayatnya walaupun dari mubtadi'. Tayyib. Dikatakan di sini wa yuwaddihu dhalika ma yali. Diperjelas hal itu dengan keterangan sebagai berikut. Dikasih di sini 4 atau enggak 3 ya. Yang pertama adalah perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, aqbalu syahadata ahli ahwa illa al-khattabiyah min ar-rafi. Saya masih menerima persaksian ahlul ahwa, ahlul bidah, kecuali khattabiyah dari kalangan rafidah. Li'annahum yarawna syahadata bizurni muwafiqihim. Karena mereka memandang boleh bersaksi palsu untuk orang-orang yang sepemikiran dengan mereka. Ini polonya gitu ya. Lihat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak menolak syahadat ahlul ahwa. Ya kan? Kecuali mereka yang memang sengaja bersaksi palsu dan menganggap itu boleh. Enggak takut berdusta dalam persaksian ketika membela kawannya. Maka yang ini yang enggak diterima. Selain ini, walaupun itu ahlul ahwa, kalau dia orang yang layak dalam saksi ya, dalam kriteria sebagai saksi, diterima, diambil. Nah, artinya bid'ahnya itu tidak menggugurkan dia sebagai saksi. Maka di sini Asy-Syafi'i rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, tidak membedakan dalam pernyataan ini antara mubtadi yang da'iyah atau yang bukan da'iyah, ya kan? Nah, kemudian apa bedaan dalam makna antara keduanya? Perbedaannya apa? Tayyib. Ini Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengeluarkan riwayat dalam sahihnya ya, milik Imran bin Hattan Al-Khariji yang memuji Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Imran bin Hattan ini min akbarid du'ati ilal bidah, di antara dai-dai yang terbesar yang mengajak orang kepada bid'ahnya. Nah, dengan pujian-pujiannya itu kan dia mengajak. Nah, artinya yang berjalan dalam pikiran seperti Imam Syafi'i itu tidak hanya Imam Syafi'i, Al-Bukhari pun begitu. Ya. Jelas, walaupun ahli bid'ah itu da'iyatun ila bid'atihi. selama memenuhi kriteria sebagai rawi, ya, dari sisi adalahnya, dari sisi babatnya, maka diambil. Jelas? Baik. La siyama, terutama lagi, kata penulis rahimahullah, wa qad ja'at riwayatu 'inda al-Bukhari, datang riwayat di sisi al-Bukhari rahimahullah dari jalan Yahya bin Abi Katsir, dari Imran bin Hattan, dan hanyalah dia mendengar darinya, ini si Yahya bin Abi Katsir mendengar dari Imran bin Hattan itu diyamamah saat si Imran bin Hattan ini lari dari kejarannya Al-Hajjaj, di mana Al-Hajjaj memburu dia untuk dibunuh karena dia min du'atil khawarij. Artinya tahu betul nih situasi kondisi. Nah, jadi dalam hasyiah nomor 2 dikatakan akhrajal Bukhari li Imran bin Hattan haditsan wahidan fil mutaba'at. Dalam Sahih Bukhari itu dari Imran bin Hattan ini hanya ada satu hadis, dan itu pun dalam mutaba'at, bukan syawahid. Syahid di situ masih dianggapnya riwayat. Walaupun dia mubtadi, bahkan da'iyah, bahkan min akbari du'a ilal bid'ah. Jadi tidak semata-mata apa itu yang dilihat, sisi yang lain. Ya, karena ibrah dalam riwayat seperti yang disebut di awal adalah sidqur rawi wa amanatuhu wa sifatu dinihi wa khuluqi. Nah, kalau terpenuhi kriteria diterimanya riwayat, maka diambil wa in rawau ma yuwafiq ra'yahum, walaupun mereka meriwayatkan sesuatu yang seakan-akan apa cocok dengan ra'yunya. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, perkataan Al-Hafidz Al-Adz-Dzahabi rahimahullah, liqailin ayyakul, seseorang boleh berkata kaifa sawa tawthiqu mubtadi', bagaimana boleh mensiqahkan ahli bid'ah. Katanya kan al-ibrah dalam riwayat kan as-siqah bidinihi wa khuluqi, dia mubtadi', bagaimana kamu mensiqahkan ahli bid'ah. Wahad bis-siqah, sementara definisi siqah itu kan al-adala wal-itqan, orangnya adil dan mutqin. Fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'ah? Bagaimana orang yang dia sahib dia dikatakan adil? Aha. Ini follow up dari yang sebelumnya, ya. Jadi bikin pusing di kepala ini, nyut-nyutannya. Gimana itu? Wa jawabu. Nih, kasih obatnya. Jawabannya adalah bahwa bid'ah itu ada dua jenis. Ada bid'ah sughra, ada bid'ah kubra. Paham itu? Bid'ah sughra itu apa? Contohnya kalau ghuluwi tasyawiyu. Ghulunya orang yang apa? Pro dengan Syiah. Atau bahasa lainnya at-tasyayyu bila ghulu wala taharruk. Orang yang pro dengan Syiah tapi tidak ada hulu, tidak ada taharuk. Taharuk itu kayak cinta mati gitu. Paham? Pokoknya dia rela korban nyawa sekalipun demi membela Syiah. Enggak sampai gitu. Dan nanti ini bid'ah sughra. Dia ada bentuk kecenderungan kepada paham Syiah, tapi dia tidak sampai apa hulu yang benar-benar apa membinasakan. Jenis bid'ah sughra ini kata penulis rahimahullah katsirun fit tabi'ina wa tabi'in, banyak di kalangan tabi'in. dan tabi'ut tabi'in. Ma'ad-din, bersamaan mereka orang yang baik agamanya. Wal-wara, wal-wara, was-sidq, orang jujur. Artinya thiqahnya ada. Tapi ada satu pemahaman tasyayu yang dia setuju. Nah, sebagian tadi. Iya, yang tidak sampai apa parah ini. Setuju. Ya, misalkan dalam tertib siapa manusia paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagi mereka ahli yang paling afdal. Ya kan? Kan satu jenis tasyayu. Ya. Tapi tetap orangnya bagus agamanya, waras. Seandainya hadis mereka ditolak, la dhahaba jumlatun minal atharin nabawiyah. Bisa banyak asar nabawiyah yang apa? Hilang. Wa hadhihi mafsadatun bayyinah. Dan seperti ini kerusakan yang sangat jelas. Ya, kamu akan banyak kehilangan apa? Dasar pegangan dalam agama. Sementara bid'ahnya orang itu tidak parah. Kalau bid'ah kubra, bid'ah kubra seperti ar-rafdul kamil, karrafdul kamil. Rafdul yang apa? Tulen. Wal-wuluhi, dan ekstrimnya, berlebihan dalam paham Rafidah yang tulen. Wal-hatti ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu. Benar-benar apa? Tidak ada respect, tidak ada hormat, tidak ada penghormatan kepada Abu Bakar dan Umar. Benar-benar dihinakan dua sahabat yang mulia itu. Wa du'a ila dzalik, bal mengajak orang kepada paham itu. Hal nau, maka jenis bid'ah kubra seperti ini la yuhtaju bihin wala karam. Orang yang berpaham seperti itu tidak bisa jadi hujjah dan tidak ada penghormatan buat dia. Paham? Walaupun agamanya bagus, walaupun orangnya wara, kalau i'tiqad bid'ahnya bid'ah kubra, tidak ada harganya. Sifat dinnya, waraknya, sedeknya. Karena ini mukafirah. Ya. Kalau sughra itu apa? Khairu mukafirah. Nah, kalau sughra, bid'ah sughra, tidak sampai membuat orangnya kafir. Kalau bid'ah kubra seperti ini, bisa membuat orangnya kafir. Jelas, jelas tidak bisa jadi hujjah. Nah, wa aidan, dan juga fama astahdhirul ana fi hadzal darbi rajulan shadiqan wala ma'munan bal al kadhibu syi'ar. Fama astahdhir, ini saya tidak ingat ya saat ini. Tidak ingat, ya, tidak ada dalam ingatan saya dari jenis yang ini, bid'ah kubra ini, satu pun orang jujur. Padahal kalau secara logika kan bisa saja ya. Ada orang bid'ahnya bid'ah kubra tapi agamanya bagus secara logika. Tapi secara waqi' ada enggak? Saya masih kata Adz-Dzahabi ya. Enggak ingat. Padahal Adz-Dzahabi itu ahli sejarah loh. Hafal hijal-hijal, hafal sejarah-sejarah. Tidak hadir dalam ingatan saya jenis bid'ah kubra ini satu orang pun dari mereka yang jujur. Tidak pula yang aman. Kalau saya cari gitu, saya search siapa ya orang yang terjatuh dalam bid'ah kubra tapi orangnya jujur amanah. Enggak ingat dalam apa, enggak hadir dalam ingatan saya kata Adz-Dzahabi. Lah balil kadzibu syi'aruhum, bahkan ya, dusta itu adalah syiarnya mereka. Orang yang bid'ahnya bid'ah kubra ini itu sudah enggak masalah dengan bohong itu. Jangan kamu kaget, jangan kamu heran ya. Berbohong bagi mereka itu apa? Sudah kayak agama. Wattaqiyatu wan nifaqu bitharuhum. Taqiyah dan nifaq, taqiyah sama nifaq ya sama. Itu adalah selimutnya mereka. Jadi pandai sekali dalam bersandiwara. Kalau kamu bertemu dengan mereka, mereka akan mungkin menampakkan muwafaqah denganmu. Kaifa halaki akhi biya. Tapi di belakang kamu, wah, marahnya luar biasa. Penghinaannya kepadamu luar biasa. Ini namanya takfir, nifaq. Orang yang bid'ahnya bid'ah kubro kayak gini udah pandai gini. Dramanya itu apa? Udah pro lah. Kalau di depanmu dia bisa nampakkan orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, dia di belakangmu aladul khisam. FP-nya udah pro lah. Jelas. Fa kaifa yuqbalu naqlu man hadha hal? Maka bagaimana bisa diterima penukilan berita dari orang yang seperti ini keadaan? Hasya wa kalla. Sehingga kalau bid'ahnya bid'ah kubra, enggak. Walaupun alal fard, ya, anggaplah agamanya bagus, jujur, ya, orangnya sangat tawadhu khusyuk, enggak aman, ya, karena besar kemungkinan itu cuma takiyah saja. Jangan pernah apa, kamu menaruh hati pada orang seperti itu. Kalau sudah bid'ahnya bid'ah apa? Kubra. Misalnya apa? Tertangkap gitu ya. Satu momen dia memaki-maki Abu Bakar As-Siddiq, sudah. Itu sudah cukup. Walaupun di sisi yang lain kamu lihat dia orang yang masya Allah rajin puasa, baca Quran. Orang kalau sholat qiyamul lail nakuannya, tidak ada guna. Kalau sekali saja kamu pergoki dia apa? Keluar kalimat apa? Makian kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh amarah. Jelas. Nah, itu tandanya sudah mukafir itu. Jelas. Nah, atau penghinaannya kepada Aisyah radhiyallahu, aduh, sudah mukafir. Jelas. Jangan terkecoh dengan yang katanya ahli qiraah, yang katanya ahli puasa, ahli sholat. Enggak ada guna. Kan itu cuma taqiyah saja. Nifaq. Tayyib. Kata beliau rahimahullah, fasyi'iyul ghali, orang yang paham syi'ah yang ghulu, fi zamanis salaf, di zaman salaf, wa urfihim, dalam apa pengertian salaf, siapa sih? Itu orang yang memperbicarakan Utsman, Az-Zubair, Talha, Muawiyah, dan sekelompok dari sahabat yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Wa ta'arada lisabbihi, dan dia menampakkan celaan kepada siapa yang memerangi Ali. Ah, itu syi'i ghali dalam pandangan salaf zaman itu. Wal ghali fi zamanina wa urfina, sebenarnya orang yang ghulu di zaman kita dalam apa pengertian kita belakangan adalah alladhi yukaffiru haula. Bukan cuma apa? Bukan cuma omong memperbincangkan, bukan cuma mencela, tapi mengakhirkan sahabat-sahabat yang memerangi Ali. Ah, ini syi'i yang ghali zaman belakangan. Nah, yukaffiru haula isadata wa yatabarra'u, dan menampakkan berlepas diri dari asy-syaikhain juga, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Ah, yang seperti ini adalah walun muftari, orang sesat dan dusta. Maka urufnya bisa beda ya. Kalau zaman dulu cuma nyinggung-nyinggung Utsman saja itu sudah hulu itu. Nah, ya. Padahal masih ringan kan? Kalau di dalam ya, urufnya orang belakangan lebih parah. Bukan cuma nyinggung, mengkafirkan loh. Nah, sehingga dari situ kamu apa? Bisa menempatkan ya, istilah pada tempatnya. Yang ketiga, perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau, at-tasyayyu dalam pengertian orang terdahulu adalah i'tiqad, keyakinan tafdhili Aliin ala Utsman, dilebihkannya, diutamakannya Ali di atas Utsman. Ini kan enggak terlalu parah nih. Tapi itu sudah disebut tasyayu dalam istilah ulama atau generasi dulu. Juga keyakinan anna aliyan kana musiban fi hurubi. Ali itu di pihak yang benar dalam perangnya. Itu di zaman dulu sudah disebut tasyayu itu. Juga keyakinan anna mukhalifahum muftirun. Orang yang menyelisih Ali itu salah. Ma'at taqdimi syaikhain. Dengan tetap diutamakannya Abu Bakar dan Umar di atas Ali. Ya, jelas itu. Tapi dalam fitnah yang di zaman Ali itu, Ali yang benar dan yang menyelisihnya salah. Lihat. Kalau kita yang sekarang kan seperti ini ya. Kalau hidup di zaman dulu mungkin kita sudah disebut tasyayu. Tasyayu. Ya kan? Artinya kalau di zaman dulu sudah stop. Enggak usah cari mana-mana. Semuanya orang-orang lihat. Kan. Karena saking panasnya fitnah di masa itu. Kalau kamu masih nyinggung-nyinggung masalah begitu, sama saja kamu apa? Membuka luka itu. Biar lukanya sembuh. Enggak ada lagi omong-omong masalah itu. Mereka semua orang-orang mulia sahabat radhiyallahu anhu. Ya kan? Jadi kalau masanya enggak jauh gitu ya dari masa fitnah, itu perkataan miring sedikit itu bisa bahaya. Ya. Nah, setelah masanya sudah jauh, mulailah wah orang membahas sebetulnya yang benar yang mana. Nah, ini dia. Nah, kebanyakan kan bilang sebetulnya yang benar itu Ali. Ini ya. Ya kan? Yang lain itu ya salah, ijtihad salah. Ijtihad tapi salah. Enggak jadi masalah zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kamu bilang begitu, bahaya kamu. Bisa bikin perang lagi nanti. Ya, zaman belakangan ya, tinggal sifatnya apa kajian saja, enggak nyentuh dalam apa peristiwa nyatanya ya. Nah, maka harus bisa menempatkan istilah pada tempatnya. Wa tafdhilihima, dengan tetap lebih mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas Ali. Warubbama ta'taqada ba'dhum, dan terkadang sebagian mereka berkeyakinan anna aliyan afdalal khalqi ba'da rasulillah, bahwa Ali adalah makhluk yang paling afdal setelah Rasulullah SAW. Artinya masih ada takdimnya Ali di atas semuanya, tapi masih apa dimuliakan Abu Bakar dan Umar, cuma lebih Ali daripada yang lain. Jelas. Wa idza kana mu'taqidu dzalika, maka kalau orang yang punya keyakinan seperti itu di zaman dulu ya, wari'an, orang yang sangat waro', dayyinan, orang yang bagus agamanya, shadiqan, orang yang jujur, mujtahidan, orang yang punya apa? Ijtihad dalam agama. Semangatnya. Fala turaddu riwayatu bihadza, maka riwayat dia tidaklah ditolak dengan sebab ini. La siyama idza kana ghairu da'iyah, terlebih lagi kalau dia bukan da'iyah. Kalau da'iyah saja lah masih diambil. Apalagi kalau bukan da'iyah. Itu kalau urufnya mutaqad diminian. Jadi makanya lihat yang mengatakan fihi tasyayu itu siapa, tentang siapa, di generasi mana. Gitu ya. Kalau di generasi mutaqaddimin ya seperti itu kondisinya. Bukan hal yang sangat parah seperti zaman belakangan. Masih ringan. Makanya kadang apa? Kamu lihat ada orang yang dikatakan fihi tasyayu tapi riwayatnya masih diambil. Karena seperti itu keadaannya. Adapun tasyayu dalam uruf orang belakangan itu maksudnya adalah ar-rafdul mahad. Rafid itu tulen. Nah, kalau seperti itu urufnya fala tuqbalu riwayatul rafidil ghali wala karama. Enggak diterima riwayatnya ya. Jelas? Makanya tinggal lihat saja. Si yang mengatakan fihi tasyayyu siapa? Yang dibicarakan siapa? Kalau itu minal mutaakhirin, nah berarti parah itu. Ya, riwayatnya enggak bisa diterima. Enggak bisa diterima. Selesai perkataan Ibnu Hajar rahimahullah. Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahba rahimahullah memberikan taujihan daqiqan, pengarahan yang detailnya limis di hadil mawadin untuk tempat yang semisal ini. Tayyib, apa katanya? Katanya kalau kita dapati sebagian a'immah kibar seperti Bukhari, Muslim yang lam yataqayyad fi man akhraja lahum fi kitabihi bi ba'dil qawaid, tidak mengikat dirinya pada orang yang Bukhari Muslim mengeluarkan riwayatnya, mengatakan ahli bidah ya, dalam kitabnya, tidak mengikat dengan sebagian kaidah-kaidah. Seperti misalkan adalah babat gitu ya. Kan bidah itu kan bisa menggugurkan adalah. Tapi kok ini mubtadi masih diambil riwayatnya. Misalkan gitu ya. Kalau kamu menemukan kejanggalan seperti itu, fadzalika, maka itu dilakukan oleh mereka li'tibarat, berdasarkan apa? Penilaian-penilaian zaharat lahum, yang nampak bagi mereka rajahat, i'tibarat tadi menguatkan janibasid, sisi kejujuran alal kadib, atas kedustaan pada si mubtadi' tadi, wal bara'ati alat tuhma, dan terbebaskannya rawi tadi dari tuduhan. Mesti ada sisi itu mengapa masih diambil riwayatnya walaupun dikenal sebagai apa? Mubtadi. Wa idza ta'arada kalamun naqid wa kalamu sahibi sahihain. Nah, sekarang kalau ada kalam ulama yang mengkritik rawi ya dengan kalam Bukhari Muslim dalam sahihain, ada apa kontradiksi tentang orang yang akhrajalahum asy-syaikhan min ahli bidah, rawi yang Bukhari Muslim mengeluarkan riwayat mereka yang mana rawi itu dari ahli bidah. Kalau ada ta'aruf itu gimana? Qudima kalamuhuma, lebih didahulukan kalam Bukhari Muslim wa tibaruhuma, dan iktibarnya mereka Bukhari Muslim terhadap rawi tersebut di atas kalam selain mereka berdua. Kenapa? Karena keduanya Bukhari Muslim a'rafu birijal, lebih mengenal rawi-rawi mereka min wairihima, daripada yang lainnya. Nah, begitu. Jadi kalau nanti kamu baca ya, misalkan Imran bin Hattan gitu ya, ini ulama banyak mencela dia, ini orang parah ini. Tapi kalau di Bukhari Muslim, di Bukhari ada ini. Di mana di Bukhari ini? Les. Maka kamu harus pahami itu ada i'tibarat, penilaian-penilaian Al-Bukhari yang menguatkan sisi kejujuran pada orang itu di atas kedustaannya, bang, terbebasnya dia atas tuduhan dalam riwayat itu, tidak tidak mentazkiyah orangnya secara mutlak dia, tapi dalam riwayat itu khusus gini ya. Al-Bukhari masih apa? Terima karena dia lebih mengerti kondisinya, situasi. Itulah orang yang detil itu beda dengan orang yang main gebiawiyah itu. Nah, kalau enggak paham juga ya sudah. Enggak usah belajar ilmu rijalnya. Mending kamu belajar aja yang mudah-mudah. Nah, ilmu rijal ini memang tidak untuk orang yang pikirannya IQ-nya di bawah. Susah memahami ini. Kok bisa? Mana mungkin? Ya, sudah, kalau sudah begitu ya sudah mentok di otakmu. Enggaknya enggak sembarangan orang bisa menguasai ilmu seperti ini dengan baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, semoga Allah tuntun kita apa kepada sebaik-baik ya, paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang yang badannya ada bid'ah Asy'ariyah itu masih juga diterima saja. Itu kan seberapa ekstrimnya dalam masalah apa? Artinya itu masih terlalu mujmal. Maksudnya apa kamu pada dia ada bid'ah Asy'ariyah? Artinya kamu harus telusuri ucapan dia. Kalau dia punya tulisan-tulisannya, apa sih omongannya apa sih dia? Oh, begini. Apa yang dia nampakkan dari keyakinannya, dari kepercayaannya dalam asma, dalam sifat. Misalkan dia membatasi asma dan apa sifat Allah hanya 7 atau sifat 20 saja, dia sebenarnya paham nggak sih? Atau dia cuma ikutan apa ikut-ikutan saja karena emang dari kecil dia jadi itu. Ya udah itu aja yang dia apa, tapi dia nggak tahu sejarahnya kayak apa, nggak tahu. Nah, seperti apa orangnya? Itu kalau kamu ingin lihat personnya ya. Rata-rata kan orang yang dituduh tasayu apa apa Asy'ariyah kan begitu. Dia sebetulnya juga enggak. Ya ikutlah. Iya karena dari kecil diajari ya wujud kita apa di sikap musola di sini dan beliau begitu. Kalau orang hataman Quran ngapalin itu aja, itu cara didikannya Asy'ariyah. Sehingga dia tumbuh besar dia di atas itu tanpa dia tahu itu sejarahnya kayak apa, dia nggak ngerti juga. Ada yang apa betul-betul orang yang tahu betul sejarahnya ya, kenapa itu dikatakan sifat 20 itu sejarahnya kayak apa, nah, yang 7 ini dari Asy'ariyah, yang tambahannya ini dari Kulalia, Maturidia, begini kisahnya, ceritanya gini ini, nah, dia ngerti berarti sejarahnya. Nah, menyikapinya kan beda-beda. Nah, walaupun secara umum ya kita apa berlepas diri dari paham seperti itu. Dari orangnya juga. Secara umumnya kita enggak suka, enggak pro, ya, enggak mendukung sama sekali. Tapi untuk menghukumi orangnya yang orang per orang, bang, apakah dia mubtadi yang perlu ditahdir, apakah dia ya kayak gimana ya, kalau nanti datang berita dari dia apakah diambil apa enggak, ya itu lain cerita, ada pembahasannya sendiri. Tapi sejak itu ya kita tampakkan bahwa paham Asy'ariyah itu paham yang muhdats, ya, salah, keliru, ya, bahkan kalau mau di lebih kasari bal, sesat ini ya. Setidaknya kalau orang-orang yang paham seperti itu mendengar, paham saya kok dibilang sesat, ada apa dengan paham saya, mungkin dia akan apa cari apa ini kan, kalau enggak kan dikiranya benar-benar aja. Yang kedua apa, ada ingkar. Lihat orang yang lalai itu apa? Mulai berpikir lah. Ternyata pahammu itu enggak baik-baik saja. Masalah. Kalau dia orang yang memang mencari kebenarannya, dia akan apa? Cari tahu apa sebenarnya dengan paham ini. Dulu dari kecil saya diajari begini kok. Sekarang baru ada orang yang bicarakan. Memangnya ada apa? Mungkin kalau dia orang yang mencari kebenarannya, dia akan bahas. Kalau orang yang enggak peduli ya, sudah peduli itu Wahabi itu paling ini. Ya, itu memang dia udah enggak peduli. Ya harus pandai-pandai lah. Nah, itu pun kalau kamu apa punya kesiapan ini menghadapi hal-hal ini. Karena capek loh. Menghadapi masalah gini capek. Kalau kamu enggak siap apa menghadapinya ya sudah. Enggak usah apa cari masalah. Nah, Ustaz. Karena anak pernah sesekali diskusi sama orang yang beda paham itu. Dari habis Isya itu sampai jam 1, jam 2 enggak habis. Enggak selesai. Soalnya dialognya lepas tadi. Jadi kita sudah sampai. Hujan kita gini. Tapi gini ya, dia selalu mengkantarkan. Kita coba untuk apa ajak dia membuka pikiran gitu. Tetap dia balik lagi. Awalnya kita berharap apa? Mudah-mudahan terbuka pikiran. Tetap balik lagi. Emang dasarnya apa? Menolak. Ya sudah. Biasa-biasa enggak mau bicara lagi. Agak susah loh kalau orang yang sudah betul seperti itu. Selalu penjelasan kita dianggapnya angin lalu. Iya, saya tahu. Tapi enggak diambil faedahnya apa, enggak diambil. Tapi kan sama orang Ikhwan Muslimin pernah, sama orang Jamaah Tabligh ya pernah. Kita coba apa sadarkan dia. Coba kamu dalam Jamaah Tabligh yang kamu ikuti, pernah enggak kamu diam dari makna la ilaha illallah? Dia bingung kan? Nah, itu masalah. Padahal itu pengetahuan yang wajib, yang penting, yang dasar. Coba kasih penjelasan. Nanti balik lagi. Tapi kami di Jamaah Tabligh itu sudah banyak mengislamkan orang. Oh, dia cerita pengalaman dia mengislamkan orang Hindu, orang Buddha, gini-gini. Selalu begitu. Lari ke masalah yang membaguskan mereka. Tapi masalah yang minusnya dari mereka enggak pernah apa? Mereka mau koreksi. Karena mereka menganggap kalau kita apa mengkaji hal-hal fundamental seperti itu hanya mengakibatkan perpecahan umat. Hanya kami enggak suka itu. Jangan bikin pecah belah umat. Jangan merasa benar sendiri. Jangan begini. Jadi kita orang yang mencoba meluruskan masalah dengan dalil, dengan hujah, dengan argumentasi, dibilang apa? Memecah belah, dibilang merasa benar sendiri, tidak menghargai kebaikan orang. Susah kan? Apalagi kalau kita nggak punya pengalaman seperti mereka mengislamkan orang kafir. Coba kamu saya lagi, pernah nggak kamu mengislamkan orang Hindu, Buddha? Itu membuat kita diam kan? Tidak pernah. Jadi hargailah kebaikan kami, kok ada juga kebaikan, jangan dilihat jeleknya saja. Bicaranya ke sini, larinya ke sana. Intinya dia apa? Memang punya dasar pikiran yang udah enggak betul. Sehingga ketika dia apa diluruskan tuh enggak mau. Karena memang merasa itu hanya merusak. Dalam fikih pun begitu. Masalah-masalah amal ibadah yang jelas bid'ah, enggak ada dalilnya, mereka enggak mau peduli. Ya hormatilah pendapat. Kalau kita sibuk bahas itu hanya apa, hanya timbul perselisihan, perpecahan di antara. Pokoknya enggak mau umat pecah. Padahal perselisihan itu kan ada yang perlu, boleh ditoleran, ada yang enggak bisa ditoleran. Ada yang perlu saling menghargai, ada yang memang harus dicari mana yang benar, mana yang salah. Salah dalam. Enggak bisa dia pilat-pilat begitu. Dia anggap yang namanya perselisihan semua enggak benar. Nah. Kalau dipaksakan gitu kepada satu pendapat, menolak pendapat yang lain, dianggap itu semua cara yang salah. Biarkan saja dengan perselisihan yang ada, enggak usah disinggung-singgung. Demi menjaga persatuan. Kalau sudah begitu susah. Kamu mau masuk dari mana? Itu sudah prinsip mereka ya, bukan fikih untuk ya bertahap gitu, enggak ada ya. Ada. Itu sudah memang dasar pahamnya seperti itu. Ini menutup bab nasihat, menutup bab amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau orang enggak sabaran, enggak siap, belum diskusi dengan orang, ini enggak usah, nanti kamu malah kelihatan enggak baiknya. Ini kok orang temperamen sekali, pemarah kamu itu. Malah kelihatan jeleknya kamu. Karena orang begitu tuh paling mancing-mancing. Apa paling ibarat anggap paling muka gede gitu. Dihina dia apa dia tuh enggak marah. Ya. Malah kadang mancingnya masih kita ya. Kita kelihatan marah kan, pemarah kan. Gitu ya. Nah, ini jeleknya ini salah itu orangnya cuma emosi aja dia. Kena sendiri gitu. Ya. Padahal ada juga kondisi di mana mereka itu apa ekstrim. Kalau pas nggak di muka umumnya antara kita dengan mereka saja. Oh, anak pernah ketemu juga. Ada yang kayak gitu. Teriak-teriak maki-maki, bahkan nunggu di depan masjid mau tengkar ini. Nggak sendiri loh, banyak itu satu mobil. Katanya orangnya maaf, katanya mentalnya kuat, sama orang kafir saja ahli maksiat bisa apa toleran, sama ahli sunnah nggak bisa toleran ya. Karena diusik ya. Pada waktu itu cuma mengatakan apa jamaah itu adalah sufi gaya baru ini marah. Tapi kalau sama orang kafir kok kayak gimana? Ingin melembutkan hatinya. Itu sebenarnya standar ganda aja dari dia. Makanya susah kalau kamu nggak cerdik, nggak sabaran, nggak banyak pengalaman lah. Malah kamu yang kesannya apa nggak bagus nih. Jadi nggak usah apa masuk dalam hal yang kamu nggak cakap di situ. Subhanallah.